Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan apa yang pernah kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fiqih yang dibaca oleh Bapak Ibu Syekh Dr. Shalih bin Tauzan bin Abdullah Bawasan Al-Bawla Jalan. Pada pertemuan yang terlalu kita telah membahas tentang Dati bin Yamini Tidakma dan tentang sumpah dalam tuduhan. Dan kita telah menyebutkan poin-poinnya sampai tujuh. Yang terakhir diantaranya, tidaklah boleh seseorang bersumpah kecuali dengan lafzul jalal, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyebut demi Allah atau Allah ini sudah mencukupi. Kemudian selanjutnya kolom alif di sumpah jala wala tadrudu al-yamin ila fima huwa ahamiyatun kubra, dan tidak boleh sumpah itu dipertegas. Tidak boleh sumpah ini dipertegas kecuali pada perkara yang sangat penting sekali. Kacina yakin ratu cibu kodan au etpan, seperti permasalahan jinayah, hukuman yang berkenaan dengan hukuman Allah SWT, namun tidak sampai kepada talak dikisos. Atau permasalahan seperti memerdekakan budak, ini juga perkara yang besar, maka boleh dipertegas sumpah tersebut. Walil hakim taghliduha bil dabdi, dan bagi hakim ini mempertegas dengan lafaz-lafaz kallahi alladzi la ilaha ghairah, seperti ucapan seorang qadhi, yaitu menyumpah saksi agar benar-benar lurus saksinya, persaksiannya. Wallahi demi Allah, alladzi la ilaha ghairah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Alhamdulillah ilaha wa'ilah, ini adalah mempertegas lafaz wallahi. Alimal ghaibi wa syahadati, diteruskan ya. Allah sebenarnya zat yang maha mengetahui yang gaib dan mengetahui perkara yang zahir, yang nampak. At-tariq al-ghaib Abdul Nafi, Abdul Allah zat yang maha menuntut. Walbalik Allah yang maha mengalahkan. Adar an-nafi adar zat yang maha bisa memberikan bahaya, madarat. Dan juga Allah sendiri zat yang bisa memberikan manfaat. Alladzi ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah SWT yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada dari niat-niat buruk. Ya. Ini adalah lafaz yang mempertegas tentang sumpah, yaitu dalam keadaan benar-benar sangat dibutuhkan dia perkara-perkara yang penting dalam jinayat atau membebaskan budak. Kemudian paling berikutnya kalau ma'alif sallallahu alaihi ta'ala Baman taraja alaihi hakun lil jama'atin li jama'atin khalafa likulli wahidin aminan. Dan orang yang menahan orang yang didakwa itu haknya secara jamaah, maka dia bersumpah setiap kali sumpah, setiap kali dakwaan itu dengan sumpah. Bi anna hakun kullu wahidin minhum ghairu haqqil akhar, karena hak tersebut setiap person, setiap orang di antara mereka bukan hak secara untuk yang lainnya. Illa idza radu yaminan wahidatan, kecuali kalau mereka ridho dengan satu kali sembah saja. Bayak tapi biha, maka cukup satu sembah saja. Namun kalau memang diperlukan, misalnya ada jamaah, ya kan? Kemudian diminta untuk sumpah, maka setiap orang adalah dia bersumpah. Ya. Setiap orang adalah dia bersumpah, kecuali memang diminta untuk satu kali sumpah saja. Misalnya dalam satu hal, ya kan? Satu hal yang sama, kesaksiannya sama, misalnya, sehingga sumpahnya cukup satu kali, maka tidak mengapa. Li'ana haqqalahu, karena hak minta sumpah ini bagi mereka yang menuntut, ya kan. Waqad radu bil isqati, sedangkan mereka sudah menggugurkan dari banyak sumpah, yaitu cukup dengan satu sumpah saja. Kesaksiannya sama, sekian orang, maka pada asalnya diminta untuk sumpah satu persatu, ya kan. Kalau persaksiannya sama kemudian mereka ridho dengan satu kali sumpah saja, maka sudah cukup. Ini ternyata terakhir yang ditulis saya tentang bab sumpah di dalam tuduhan. Kemudian kita lanjutkan qala alaihi hamidullah taala bi ahkamil iqrar. Bab tentang hukum-hukum pengakuan. Al-iqrar huwa ihtiraru al-iqrar bil haqqi. yang disebut dengan pengakuan, yaitu menyatakan yang sebenarnya. Ma'khudan minal muqarri, yang diambil dari muqar, orang yang menyatakan atau orang yang berikrar. Bahwa al-makanu ka'anna al-muqarra yaj'alul haqqa fi mawdi'ihi, yaitu seperti tempat yang seorang itu mengakui untuk meletakkan kebenaran pada tempatnya. Itu meletakkan kebenaran pada tempatnya. Wa ihbarun anna fi nafsil amri min haqqil ghairi, yaitu ikrar, yaitu sebuah pengkabaran dari apa-apa yang ada pada diri penanggung hak orang lain, pengkabaran atas dirinya bahwasanya dirinya menanggung hak orang lain. La insya'an lihakin jadidin, bukan dengan rekayasa atau dengan sesuatu yang diada-adakan. Bukan rekayasa atau sesuatu yang diada-adakan. Dan nanti contohnya banyak, insya Allah banyaknya akan memperjelas definisi tersebut. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tahqiqu ayyu qala innal mukhbira in akhbara bima 'ala nafsihi fa huwa muqarrun. Dan tahqiq atau pengelasan atau klarifikasi apa yang dikatakan bahwasanya al-mukhbir, orang yang membawa kabar, jika dia mengkabarkan dengan apa-apa yang menjadi tanggungan dirinya, bahwa mukhbir, maka dia orang yang berikhlas, orang yang menyatakan sebenarnya yang ada pada dirinya, yaitu menanggung hak orang lain. Wa in akhbara bima 'ala ghairihi binafsihi fa huwa murda'in. Dan jika orang tersebut mengabarkan dengan apa yang bahwasanya ada pada dirinya, itu tanggungan untuk dirinya. Kepada orang lain, atau orang lain menanggung dirinya, maka disebut dengan murda'in, seorang yang menuntut. Yaitu dia mengabarkan bahwasanya orang lain ada hak yang ada pada dirinya. Orang lain ada hak yang ada pada dirinya, sehingga dirinya nuntut ya hak tersebut dari orang lain. Wa in akhbara bima 'ala ghairihi li ghairihi fa in kana mu'taminan 'alayhi fa huwa muhbirun. Dan jika orang tersebut mengabarkan dengan apa yang ditanggung oleh orang lain kepada orang yang lainnya, dan jika orang tersebut yang menyatakan tersebut orang yang amanah atau dalam keadaan tugas, maka dia disebut dengan muhbir, orang yang mengabarkan. Wa illa fahuwa syahidun, dan tidak, jika tidak demikian, maka dia adalah syahid, adalah orang yang bersaksi atau tugasnya memang bersaksi. Itu punya tugas sebagai orang yang menyatakan kesaksian. Wal qadi wal wakil wal katibu wal mursi wal ma'dzun lahu. Kullu ra'i ma adahu fa huwa mu'taminu nabihi. Maka seorang hakim dan seorang wakil dan seorang sekretaris atau panitera atau seorang yang mengemban nasihat atau seorang yang mengemban wasiat atau seorang yang diberi izin, maka setiap mereka adalah selama mereka menyampaikan amanah yang ada pada diri mereka, maka itu adalah tugas. Maka dia adalah orang yang diberi amanah. Fa'in akhbaruhum ba'dal al-azli wair laisa ikraran. Adapun pengabaran setelah ketiadaannya, maka bukanlah pengakuan. Innama huwa mubirun mahab, dan hanyalah ini adalah penghabaran biasa. Selesai pernyataan beliau rahimahullah. Waqala walaysa iqraru bi nisa'in, dan bukanlah pengakuan itu dengan atau pernyataannya bukan dengan direkayasa. Wa inama huwa izharun wa ihbarun lima huwa fi nafsil amri, dan hanyalah sebuah pernyataan itu adalah sesuatu yang nampak, yang ditampakkan, dan juga sesuatu yang dikabarkan dengan apa yang ada pada sebenarnya pada permasalahan tersebut. Selesai pernyataan beliau rahimahullah. Dan berikutnya, wa yastaratu li sahihatil iqrari ayyakuna al-muqarri ayyakuna al-muqarru mukallafan walayasihu min sabiyin wala majnunin wa na'imin. Dan sahnya pengakuan dari orang yang menyatakan, dari orang yang menyatakan, maka disyaratkan orang yang mukallaf, orang yang telah terbebani syariat, yaitu orang dewasa, sehat akalnya, sudah balig dan sehat akalnya. Maka tidak sah pernyataan seorang bayi atau anak kecil yang belum balig, dan juga tidak sah pernyataan seorang yang gila atau terganggu jiwanya, atau tidak sah pernyataan seorang yang tidur, atau tidur yang mungkin melindur gitu ya, sehingga akalnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada hatinya. Wayasihu minas sagiri al-madunu lahu fil tijarati bihuduri ma'udina lahu bihi. Dan sah pernyataan seorang anak kecil yang memang diberi izin, seperti dalam permasalahan jual beli, sebatas apa yang diizinkan ya kan. Misalnya anak kecil jual beli ya kan, beli pentol, beli makanan kecil, tentunya apa diizinkan oleh orang tuanya. Maka pernyataan beli dari anak kecil, maka itu pernyataan yang sah. Tentunya sebatas itu ya kan, kalau anak kecil ya otomatis jual beli harganya yang mungkin murah atau tidak seberapa nilainya. Adapun kalau jual beli nilainya mahal, tentunya ya tidak sah ya kan. Anak kecil jual beli tanah pekarangan, jual beli rumah misalnya, ya tidak sah. Bayi syaratu ayakuna mukarro ala mukarro kat akarra fi halatul ikhtiyari. Dan disyaratkan sahnya seorang yang mengaku atau menyatakan pengakuan, yaitu tatkala dia menyatakan itu dalam keadaan dia memang sadar. Timbul dari dirinya sendiri, tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lain. Wal yasihu al-iqraru min mukrohin. Maka tidak sah pengakuan dari seorang yang dipaksa. Yo, kamu mengaku enggak mencuri sambil dia bawa, oh, dikebuki sambil dia, wah seperti ini enggak benar sebenarnya kan. Dia menyatakan dari apa? Dari tekanan-tekanan, dari paksaan-paksaannya. Awas kamu kalau enggak mengaku, tajir. Seperti ini tidak, sebagainya cara-cara Islam. Ya, maka aku sudah mengaku. Ya. Jadi pengakuan itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan pihak lain. Ila ayyukirra tiga lima akrahu ala ikrarih bi. Kecuali dia mengakui pada hal-hal yang lain yang tentunya biasanya tidak dipaksa ya kan, di dalam pengakuannya ya. Mengaku hal-hal yang tentunya bisa di sana tidak dipaksa. Ditanya ini jawabannya sana di sana tanpa dipaksa. Maka tentunya yang hakim akan menilainya kan, gimana orang. Tentunya nanti akan menjadi pertimbangan. Sehingga pengakuan, pernyataan ini dengan ikhtiari, timbul dari dirinya, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa kemudian dia mengaku, bagaimana saya mengaku ini kenyataannya begini. Kalau tidak mengaku ini kenyataan nanti jadi begini juga lah. Dia mengaku padahal dia tidak melakukan karena dipaksa ya. Ya seperti ini sebenarnya tidak bisa di lanjutkan keadaan seperti itu. Wajistaratu risihatu ikrari aidan alla yakunan mutarru manjuran alaihi. Dan disyaratkan sahnya pengakuan yaitu seorang yang mengaku ini bukan orang-orang yang dilarang dalam transaksi. Bukan orang-orang yang dilarang dalam melakukan transaksi. Baliasihu min samihin ikrari marin imarin. Maka tidak sah seorang yang dungu atau kurang akal ini menyatakan suatu harta, menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan harta, maka tidak sah. Kenapa? Ya karena yang namanya orang kurang akal ya banyak kemungkinan apa? Ya ditipu dan dibuli dan sebagainya. Sehingga tidak sah pernyataan seorang yang kurang akal, seorang yang jumlah. Dan berikutnya wayasalatu aidan ala yukirra bisayin piyadi gairihi otasa wilayati gairihi. Dan disyaratkan sahnya pernyataan yaitu adalah dia tidak mengakui ya sesuatu ada pada orang lain. Dia mengaku bahwasanya sesuatu itu ada pada orang lain atau di bawah di bawah kekuasaan orang lain. Maksudnya karena lau akarra hajnabi ala sagirin. Misalnya seperti pernyataan orang luar atau orang bukan muhrimnya atas anak kecil misalnya. Atau ala wakfin fi wilayati gairihi, atau pernyataan tentang wakaf pada wilayah orang lain. Atau ihtisadihi, atau disangani secara khusus oleh orang lain. Sehingga pengakuan ini terbatas pada dirinya, bukan mengaku pada penguasaan orang lain atau sesuatu yang telah ditangani oleh orang lain. Dalam al-Hadidullah fa in ja'a al-muqarru annahu ukriha 'ala al-iqrar wa lam yuqirru bi ikhtiyarihi qubila minhu. Dan jika seorang yang menyatakan menuntut atau mengklaim bahwasanya dirinya dipaksa untuk mengakui, dipaksa untuk menyatakan, maka dia adalah dia tidak dan dia tidak mengakui atau menyatakan dengan sukarela, maka tentunya ini diterima pengakuannya. Nah, ini saya ini menyatakan seperti karena dipaksa. Atau dia menyatakan suatu perkara karena bukan sukarela, bukan dari hatinya misalnya. Karena ada tekanan dari pihak lain. Maka pernyataan seperti ini diterima. Zalika ma'qarinatin tadullu 'ala sidqihi wa bayyinatin 'ala sya'wahu. Diterima dengan melihat qarinah, tanda-tanda kebenaran pernyataannya. Dilihat, oh ternyata di kanan kirinya memang orang-orang yang sifatnya preman misalnya, suka menekan. Atau memang ada bukti-bukti ya kan, kebenaran klaimnya, bahwasanya dirinya dipaksa, maka tentunya diterima pernyataan tersebut. Kemudian kan berikutnya wayasihu ikrarul maridi imalin ligari warisi dikemali azami tuhmati. Dan sah pernyataan seorang yang sakit pada permasalahan harta, harta tersebut untuk warisan orang lain. Ada orang sakit menyatakan bahwasanya dialah ahli waris orang itu, ya kan? Bukan dia sendiri, namun ahli waris orang lain. Maka pernyataan tersebut diterima. Kenapa? Orang sakit tentunya biasanya tidak tertuduh bahwasanya dirinya sedang curang. Buat apa curang, ya kan? Yang enggak menampungkan dirinya misalnya. Karena menyatakan yang sebenarnya. Wa i'anna halatal maradi aqrabu ila ihtiyati binafsihi lima yuradu minhu. Dan alasannya karena kondisi sakit ini tentunya akan lebih mendekatkan kepada kehati-hatian untuk dirinya, ya, dari perkara-perkara yang dia akan lontarkan, apa-apa yang dia inginkan dari pernyataan tersebut. Dan keadaan sakit, sedangkan dia menyatakan yang sebenarnya, sebenarnya seperti ini. Dia mendapatkan warisan, dia termasuk dari ahli waris, yaitu pihak orang lain, bukan pihak dari dirinya atau dari keluarganya, bukan dari pihak keluarganya. Maka pernyataan seperti kelima karena tidak ada tuduhan, tidak adanya apa, tuduhan curang, ya kan, bagi orang yang sakit tersebut. Mata-matanya menyatakan yang sebenarnya. Pengertiannya wa ini da'a insanun ala sasin bisayin asad darahul muda'alihi soha tasdibu. Jika seseorang menuntut, atau seseorang menuntut sesuatu, ya, kemudian yang dituntut tersebut, orang yang dituduh tersebut mengiyakan, benar memang, maka sah pernyataannya. Misalnya orang menuntut, kamu hutang sama aku, ya, berapa? 10 juta. Yang di apa, yang dituduh, oh iya benar, benar aku memang yang hutang sama kamu 10 juta. Kapan, ya? Ini. Oh iya benar. Maka pernyataan orang yang tertuduh membenarkan apa yang dituntut, maka sah. Siapa yang dinyatakan oleh orang yang tertuduh tersebut. Waktu tabara ikraran yu'akad bi. Dan tentunya akan pernyataan tersebut akan membawa, ya, permasalahan yang berlanjut, ya kan? Ya, isinya apa? Ya, dia harus mengganggu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, ya, bayar, ya kan? Misalnya kalau bayar. Tuduhan mencuri, kemudian dia mengiyakan. Benar, aku memang yang mencuri. Ya sudah, berarti dia menanggung, ya kan? Atas perbuatannya. Likali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la udra liman aqarra. Tidak ada udur bagi seorang yang menyatakan. Dia dituntut kemudian dia menyatakan, membenarkan tuntutannya. Ya sudah, berarti tidak ada udzur lagi. Memang sudah diakui, sudah berarti ima dia menanggung atau dia kena hukuman. Dan berikutnya wajib al-iqraru bi kulli ma ada maknahu min al-qalbi. Dan sah pernyataan dengan setiap apa yang dipakai dari makna lapan lapan. Kayaku seperti Islam menyatakan kepada orang yang tertuduh, ya kan? Sedaka. Ada orang, kamu begini-begini ya, kamu ngambil ini ya. Nah, kemudian si tertuduh apa menyatakan, iya benar kamu. Naam, iya memang benar. Ana akui, ana mukarron bidzalik, ya aku akui. Maka tentunya sah pernyataan tersebut. Ya. Kenapa? Ya mengakui, membenarkan tuduhan tersebut. Maka sah pernyataannya. Dan berikutnya wayasiku al-istisna'u an-nisfi faqalu fil iqrar. Sah adanya pengecualian. Pengecualian separuhnya atau kurang dari separuhnya di dalam pernyataan. Nah, ini sah-sah saja ya kan. Laukala seperti seorang menyatakan lahu alayya asratun ila khamsatin. Dia mempunyai hak terhadapku atau aku berhutang kepadanya 10 juta misalnya. Kecuali 5. Aku hutang kepadanya 10, kecuali 5 saja. Berarti gimana nih? Rajimau pangsa. Maka yang menjadi tanggungannya yaitu berapa? Ya, 5 ya. Kenapa? Setengahnya dari 10 yaitu 5. Bahkan dua adalah istisna'u fi kitabillahi azza wa jalla. Dan sungguh telah ada pengecualian, ya, pernyataan pengecualian di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Wa la bisabihim al-fasanatin illa khamsina 'ama. Dan Nabi Nuh hidup dengan kaumnya yaitu al-fasanatin 1000 tahun ila khamsina 'ama kecuali atau kurang dari khamsina 'ama 50 tahun 1000 kurang 50 tahun. Dalam Al-Quran. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya berapa? Selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. 950 tahun. Masya Allah. Segitu lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Benar-benar pada puncak kesabarannya. Padahal yang mengikuti hanya sekitar 80 orang. Bayangkan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Wahtara kasirun. Saya menyatakan wahtara kasirun minal ulama jawazu istisna'i aksaru minan nisfi. Dan banyak para ulama memilih pendapat bolehnya memberikan pengecualian lebih dari setengah. Bolehnya memberikan pengecualian lebih dari setengah. Seperti tadi ya kan, aku berhutang kepadamu 10 kecuali 7 misalnya, berarti cuma 3 ya kan? Misalnya tuh gitu. Poin berikutnya, wa yustaratu li sihhati istitsna'i bil iqrari an yakuna muttasilan bil labdi. Dipersyaratkan sahnya pengecualian di dalam pengakuan adalah pengecualian tersebut bersambung lafadznya. Lafadznya bersambung. Lau falau kola, kalau seandainya seorang menyatakan lahu alayya mi'ah, dia, aku berhutang kepadanya, aku berhutang kepadanya 100. Cuma sakata sukutan yumkinul kalam bihi. Kemudian orang tersebut diam. Dan diamnya ini bisa memungkinkan dia ngomong yang lain ya kan, atau meneruskan pernyataannya. 100 apa? Setelah diam, cuma kala kemudian dia berkata, jujuban. Apa ini? Misalnya 100 kilo beras misalnya kan. Aku berhutang kepadanya 100 kilo beras. Kemudian diam. Diam. Kemudian dia menyatakan jujuban, tapi berasnya kualitas jelek. Alkala, atau dia menyatakan, setelah diam kemudian menyatakan ini hutangnya dalam tempo 1 bulan mengajalan. Bagaimana yang seperti pengecualian yang terputus ya kan? Lazimau mi'ah jayyidah Allah. Maka orang tersebut wajib untuk membayar 100 kilo beras yang baik dan juga dengan cara kontan. Kenapa? Karena susulannya tadi telah terputus ya kan, dengan diam, pengecualian yang kualitas jelek atau jalan tunggu 1 bulan ini terputus dari perkataan yang pertama tadi. Diam kemudian baru 100 ini kualitasnya jelek atau dalam tempo 1 bulan. Maka tentunya pengecualian yang terbuat di sini tidak diterima. Dan dia tetap harus membayar 100 kilo beras yang baik dan juga secara kontan, tidak di tempo 1 bulan. Wa ma atabihi ba'da sukutihi la yatafid ilaihi. Dan apa yang diucapkan setelah diamnya, maka tentunya tidak berarti. Susulannya, ucapannya, pengecualiannya setelah diamnya ya, maka tidak berarti lagi ya. Li anahu yarfa'u bihi haqqan tadlazimahu. Karena alasannya dia ingin menggugurkan ya kan orang lain yang harus dipenuhi. Pada awalnya apa? Pada awalnya memang sudah jelas ya kan, dia berhutang 100 kilo beras. Ini tentunya kalau tidak ada pengecualian, ya, dipahami ya sudah seperti itu ya. 112 yang baik dan dibayar dengan kontan. Ya, begitu ada susulan, otomatis menjadi bergeser ya kan. Akan menggugurkan apa? Menggugurkan hak orang lain. Sehingga disusuli dengan itu tadi ya, waktu selek atau ditunda satu bulan. Maka susulannya tersebut karena terpisah, maka tidak berarti, tidak dianggap. Kecuali kalau pengecualiannya dia diteruskan ya. Aku berutang, dia 100 beras dengan kualitas baik dan kontan lah, ini barunya. Tidak ada jedanya, tidak harus diam dulu. Boleh tuan disuap, insya Allah masih ada beberapa poin. Kalau kita lanjutkan di tempat yang berdasarkan di nilai sana, baru kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.